Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran dayiban mubarakan fih Mubarakan alih Kama yuhibu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah tahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Ta'liq, yakni Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kita sampai pada hadis yang ke-13 dari hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyahnya, yakni hadis Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hamzah, kunyah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dititipkan oleh ibundanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya mengabdi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan tentunya bukan yang diharapkan, bukan upah materi, namun dengan kebersamaan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharapkan banyak ilmu yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menyukai terhadap saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yang dimaksud di sini iman yang sempurna. Bukan maknanya tidak punya iman sama sekali, tapi tidak beriman salah seorang kalian dengan keimanan yang sempurna hingga dia menyintai, menyukai untuk saudaranya. Saudara di sini tentunya fil Islam, saudara seagama, hingga dia menyintai saudaranya sama muslim apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia menginginkan keselamatan untuk dirinya, dia pun ingin saudaranya sama muslim tadi selamat, dunianya, akhiratnya. Kalau dia menginginkan saudaranya itu taat, baik agamanya, sebagaimana dia menyintai, menyukai kalau dirinya taat, baik agamanya. Demikian pula ketika dia tidak senang dirinya tertimpa kesengsaraan, kecelakaan, kerusakan dunia, agama, maka dia pun tidak suka saudaranya tertimpa yang semacam itu. Berkata Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, la yu'min, tidak beriman yang dimaksud di dalam hadis ini, yakni al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Dan yang seperti ini memang buah dari keimanan yang sempurna. Seorang menyintai orang lain yang sesama agama, tentunya saudara sesama agama, dengan kecintaan sebagaimana dia menyintai dirinya, itu sulit, tidak semua orang punya. Mesti ini buah dari keimanan yang sempurna. Hatta yuhibbali akhi, kata Syekh Utsaimin, maksudnya akhihil muslim, sampai dia menyenangi, menyintai untuk saudaranya, yakni saudaranya muslim. Mayuhibuli nafsi, apa yang dia senangi untuk dirinya. Min umuridin wa dunia, baik perkara-perkara agama atau perkara dunia. Maka terkait perkara agama, ketika dia senang kalau dirinya itu beriman, taat, istiqomah, maka dia inginkan pada saudara-saudaranya keistiqomahan, kebaikan. Maka dia berupaya bagaimana saudaranya tadi dapat kebaikan tersebut dengan nasihatnya, dengan tegurannya. Wadunya, demikian pula dia senangi untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya dari dunia. Saudaranya supaya dapat kemudahan, dia bantu apa yang dia bisa. Li'anna hadha muqtadal ukhuwah al-imaniyah, karena yang seperti ini adalah konsekuensi dari persaudaraan atas dasar iman. Antuhibba li'ahik matuhib linafsik, yakni apa konsekuensinya? Kamu senang untuk saudaramu apa yang kamu senangi untuk dirimu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini, wa yustafad min hadal hadis, bisa diambil dari hadis ini, anal iman yatafadal, iman itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu sama lain yang Allah karuniakan pada diri-diri manusia ini. Minhu kamil wa minhu naqis, imannya seorang satu sama lain tidak sama. Sekalipun dia saudara kembar tidak sama, sekalipun dia kakak beradik tidak sama, sekalipun dia bapak dan anak tidak sama. Iman itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Di antara keimanan, kamilun, ada yang sempurna. Wa minhu naqisun, di antara keimanan seorang ada yang naqis, kurang. Fahadha madhab ahli sunnati wal jamaah, anal iman yazidu wa yanqus. Maka inilah madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah, baik madhab Malikiyahnya, Syafi'iyahnya, Ahmad, yakni Hambalnya, Hambalinya, maupun Hanafinya, semuanya berpandangan iman itu bertambah dan berkurang. Dan madhab itu bukan maknanya adalah berarti itu pemahamannya pengikut Syafi'i, pemahamannya pengikut Maliki, bukan. Para ulama madhab ketika mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, tentunya punya dalil. Jadi jangan pandang pendapat dari suatu imam itu pendapat dari pikirannya semata. Maka yang membuktikan kalau iman itu naik dan turun, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِيَسْدَادُوا إِمَانًا مَعَ إِمَانِهِمْ. Nah, dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, dan bertambahlah keimanan, ditambahkan dengan keimanan mereka. Jadi dengan pertolongan Allah, dengan penguatan Allah, bertambah iman seorang kepada Allah. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 22, wa mazadahum ila imanan wa taslima. Tidaklah bertambah orang-orang yang beriman itu kecuali tambah imannya dan tambah pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman makin hari makin kuat imannya, makin pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak punya iman, dia bersandarnya kepada materi, kepada ini dan itu dari selain Allah Ta'ala. Begitu dia belajar ilmu yang bermanfaat, tambah imannya, sehingga tambah berserah diri kepada Allah Ta'ala, berkurang kekhawatirannya. Kemudian barakallahu fikum, juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mereka tambah iman mereka. Jadi bukannya ciut ketika diuji, ketika melihat musuh, lawan, ketika melihat apa yang mengancam dirinya, fazadahum imanan, tambah imannya, bukan ciut nyalinya. Dan mereka mengatakan, cukup bagi Allah pelindung kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik orang yang mencukupi apa yang mereka butuhkan, sehingga gak ciut lain nyalinya. Setipis apapun harapannya, dia tambah imannya. Beda dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Ketika diuji ini, diuji itu, tambahnya tipis-tipis, nyalinya pun ciut. Akhirnya apa? Putus asa dari rahmatnya Allah. Beda dengan orang yang beriman. Bertambah imannya ketika ada tekanan. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasannya iman itu bertambah, berkurang, iman itu bertingkat, maka adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna su'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Wal haya su'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Jadi di sini barakallahu fikum, iman itu ada sekian cabang dan rasa malu adalah sebagian dari iman. Wa'laha kalimah la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari cabang keimanan itu kalimat tauhid. Iman yang tertinggi adalah ketauhidan yang sempurna. Adapun yang paling rendah, wadnaha imatatul adhani turid. menyingkirkan rintangan yang mengganggu pengguna jalan dari jalan. Nah, bahkan Al-Imam Al-Bukhari membuat bab di dalam sahihnya, bab ziyadatil iman wa nuksani, bab tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Kemudian di dalam athar, yakni apa yang diucapkan Abdullah ibn Mas'ud ketika berdoa, Allahumma zidna imanan wa yakinan, ya Allah tambahkanlah kepada kami keimanan dan keyakinan. Adapun dalil, mana ini dalil semuanya menunjukkan iman itu naik, iman itu bertingkat-tingkat. Maka ketika Sufyan ibn Uyainah ditanya, mana dalil iman itu turun? Beliau jawab, laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Ajuri dengan sanad yang sahih. Ibnu Uyainah menjawab, bukankah suatu yang bisa bertambah, pasti dia bisa berkurang. Tidak akan dikatakan bertambah kalau tidak pernah berkurang. Kamu tahu ini bertambah dari mana? Ya karena kemarin kurang dari ini. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, maka di sini faedah yang pertama adalah dalil terkait mazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Maka yang seperti ini bertentangan dengan murjiah yang menyatakan iman itu tetap tidak berkurang dengan kemaksiatan, tidak bertambah dengan ketaatan. Dan juga dalil ini menunjukkan iman itu naik dan turun. Dan ini bisa kita ketahui kondisi kita sendiri. Kadang kita imannya Masya Allah, semua amalan kebaikan gampang, ringan, tapi kadang-kadang iman kita turun. Kita jadi berat ini, berat itu, berat to'at. Kemudian faedah yang kedua, al-has ala mahabbatil khair lil mu'minin. Hadis ini memberikan motivasi, al-has yakni motivasi, untuk menyenangi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Karena kalau kita ingin berbuat baik kepada saudara kita dengan nasihat, dengan pemberian, dengan bantuan tenaga, dengan pertolongan, itu adalah bukti dari kesempurnaan iman kita. Sehingga di sini memotivasi untuk kita itu perhatian kepada saudara kita sama mukmin dan berbuat baik kepada mereka. Karena kalau kita menyintai mereka, dengan kita senang kalau mereka dapat kemudahan, kelapangan, kemudahan dunia maupun agama mereka, ini menunjukkan berangkat dari iman yang ada di hati-hati kita. Kita tidak tega, dia sakit, tidak ada yang ngobati, tidak punya uang. Kita bayangkan kalau diri kita seperti itu gimana, tidak suka kita. Kita pengennya ada yang membantu, maka kita berangkat membantu dia. Apa yang kita inginkan ada pada kita, kita upayakan ada pada mereka. Maka ini motivasi untuk senang berbuat baik kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana seorang itu senang kebaikan itu pada dirinya. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia senang. Apa yakni senang kepada saudaranya apa yang dia senang kalau suatu itu ada pada dirinya. Yang ketiga, at-tahdzir min ayyuhibba lil mu'minin mala yuhibbu li nafsi. Sebaliknya di sini memperingatkan kita agar jangan sampai, tahdir itu agar supaya kita waspada dari sifat seneng menimpa orang-orang yang beriman apa yang dia tidak sukai menimpa dirinya. Rugi kamu, syukur. Bangkrut kamu, syukur. Jangan sampai seperti itu. Tentunya yang demikian ini penting untuk kita ingat-ingat. Minimalnya kalau kita itu tidak bisa, apa yang kita sukai itu ada pada saudara kita. Minimalnya jangan sampai kita senang kalau saudara kita tertimpa apa yang kita tidak senang ditimpa dengannya. Maka bagaimana ada saudaranya jatuh, bisa ketawa, lucu katanya. Ya kan lucu. Tapi coba kalau kamu jatuh, kemudian ditertawakan, tidak segera ditolong, bagaimana? Maka dari itu barakallahu fikum, ini ada peringatan bagi kita. Untuk kalau bisa kita itu, apa yang kita inginkan, ketika saudara kita membutuhkan apa yang kita inginkan, kita juga ingin memenuhinya sebagaimana kalau kita ingin dipenuhi keinginan kita. Kita sedang susah, kita senang kalau ada yang menolongnya. Maka kita pun kalau ada saudara kita yang susah, tentunya kita senang untuk menolong dia. Sebagaimana kalau kita susah, kita senang kalau ada saudara kita yang menolong kita. Nah, kemudian dikatakan di sini li annahu yang kusubidhalik imanahu, karena sungguhnya seneng terhadap apa yang menimpa saudaranya sama mukmin, karena enggak dan dia enggak suka kalau tertimpa yang seperti itu, bisa mengurangi dengan sebab itu keimanannya. Hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafa'anhul iman. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan keimanan dari orang yang seperti ini. La yu'minu ahadukum. Nah, ada iman. Itu sekedar dia, nah barakallahu fikum, tidak menyintai apa yang dia sukai, tidak menyintai suatu yang ada pada saudaranya dari apa yang dia sukai untuk ada diri pada dirinya. Sampai dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai salah seorang di antara kalian menyintai saudaranya sama muslim sebagaimana apa yang dia cintai pada dirinya. Mima ya dulu ala ahmiyah mahabbatil insan li ikhwanihi mayuhibbu li nafsihi. Mima ya dulu ala ahmiyah mahabbatul insan li ikhwanihi mayuhibbu li nafsihi. Termasuk dari apa-apa yang menunjukkan akan pentingnya kecintaan seorang terhadap saudaranya, yakni apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita sudah dinyatakan barakallahu fikum oleh apa yang ada di dalam hadis ini sebagai orang yang sempurna imannya, maka kita itu senang kalau kebaikan yang kita senang itu ada pada sesama kita, saudara kita. Mima yadulu ala hamiyati mahabbatil insan li ikhwanihi mayuhibbu li nafsihi. Sampai seperti itu. Maka dari itu sangat penting menyintai saudara kita sesama muslim, sama mukmin, Sampai-sampai Allah jadikan standarnya adalah kamu cintai apa yang kamu cintai tadi ada pada saudaramu. Kamu bayangkan kamu suka, dia juga sekarang sukses. Tidak dipandang sebagai saingan. Tidak ada upaya menjegal. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Fulan juga berkembang usahanya. Bahkan ketika si Fulan overlap, mendahului dia, dia jadi di bawahnya. Tidak ada kedengkian, tidak ada sakit hati. Dia senang. Kenapa? Dia suka kalau maju seperti dia. Maka yang seperti ini tidak akan pernah ada pada orang yang saling hasad. Maka penyakit hati yang menghalangi keimanan yang sempurna adalah diantaranya hasad. Kalau sudah hasad, dia akan berharap kebaikan hanya untuk dirinya dan tidak untuk saudaranya yang dia hasad padanya. Dia akan berharap keselamatan untuk dirinya dan tidak untuk saingannya tadi. Wa iyadu billahi min dzalik. Dan ini adalah sampai Allah ingkari, Allah nafikan iman darinya. La yu'minu ahadukum. Kemudian yang keempat, taqwiyatur rawabit bainal mu'minin. Kuatnya ikatan antara orang-orang yang beriman. Maka kalau kita membaca hadis ini dan faedah ini, kita melihat persaudaraan kita atas dasar iman itu masih sangat rapuh. Masih sangat perlu dipupuk dan diperbaiki. Karena masing-masing kita terkadang masih kurang perhatian kepada sesama kita. Ada misalnya yang sakit, sampai tidak tahu kabar si Fulan sakit. Maka bagaimana untuk sekedar mendoakan, apalagi menjenguk, sangat tidak mungkin. Si Fulan tidak nampak, taklim lama, sakit, atau sedang lemah imannya, atau sedang repot. Kita kadang tidak ambil pusing. Setinya sebagai seorang yang beriman khawatir. Kenapa tidak nampak? Oh sakit. Nah dijenguk. Oh ternyata parah. Repot-repotnya apa? Bisa bantu tidak kita? Kalau bisa bantu supaya tidak repot. Nah, sedang lemah iman, nasihati. Bimbing. Seperti itu. Maka ini gambaran sangat kuatnya ikatan antara orang-orang yang beriman. Bahkan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal bunyan. Masalul mu'min, masalul mu'minin kal bunyan wahid yasuddu ba'du ba'duha ba'da. Ibaratnya orang-orang yang beriman itu seperti bangunan yang satu. Satu sama lain saling menguatkan. Kemudian yang kelima, ana manitu sifa bihi fa innahu la yumkin ayyadadiya ala ahadin minal mu'minin fi malihi au fi irdihi au ahlihi. Bahasanya orang yang disifati dengannya, dengan kesempurnaan iman, yakni menyintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, maka dia tidak mungkin mendolimi seorang pun dari orang-orang yang beriman. Baik itu hartanya, baik itu kehormatannya, baik itu keluarganya. Dia tidak ingin mendolimi saudaranya dari sisi harta, menipu, mengambil tanpa hak yang dibenarkan agama. Sama saudaranya, istilahnya kalau jualan dientol, dilarangi. Nah, tidak mungkin dia akan seperti itu. Karena dia sendiri tidak suka kalau diperlakukan seperti itu. Demikian pula kepada kehormatannya. Dia tidak akan merendahkan kehormatan saudaranya sebagaimana dia tidak ingin kehormatannya direndahkan. Demikian pula dia tidak akan mengganggu keluarga saudaranya sebagaimana dia tidak mau keluarganya diganggu oleh orang. Li'annahu la yuhib ayyata'adiya ahad alaih bidhalik. Fala yumkin ayyuhibba tida'ah wa ala ahad fidhalik. Karena dia tidak suka untuk mengganggu, mendolimi seorang pun. Karena dia tidak suka ayyata'adiya ahadun. Dia tidak suka ada orang lain, seorang mendolimi dia. Maka tidak mungkin dia senang gangguannya wa ala ahadin fidzalik. Dia suka mengganggu orang yang lain dalam perkara itu. Maka dia tidak mau karena dia tidak senang kalau dia ada seorang yang mengganggu dirinya dalam hartanya, kehormatannya, keluarganya. Maka dia tidak mungkin untuk senang mengganggu orang lain atas perkara-perkara itu. Yang keenam, anal ummah al-islamiyah yajibu antakuna yadan wahidah wa qalban wahid. Maka faedah dari hadis ini pula, umat Islam itu wajib untuk menjadi yadan wahidan, satu tangan, wa qalban wahidan, satu hati. Wa hadha ma'khudun min qawni kamalil iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ini diambil dari keadaan kesempurnaan iman. Yakni apa kesempurnaan iman itu? Menyintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau seorang mukmin menganggap saudaranya sama mukmin itu seperti dirinya. Dia sukai apa yang dia sukai ada pada dirinya. Dia benci apa yang dia benci untuk apa yang ada pada dirinya. Maka yang seperti itu akan bersatu umat Islam ini zahir wa batin. Selagi ini tidak terwujud, maka persatuannya, kebersamaannya, persatuan dan kebersamaan yang semu. Maka dari itu kita pupuk sampai kita itu benar-benar menyayangi saudara-saudara kita sebagaimana sayang kita kepada diri kita sendiri. Maka salah untuk mempersatukan umat Islam itu dengan mengabaikan perbedaan dan mengedepankan kesamaan. Tidak mungkin. Perbedaan itu bahaya laten untuk kebencian dan pertengkaran dan permusuhan. Maka yang diperbaiki apa? Imannya. Ketika iman itu sempurna, buahnya menyintai saudaranya sebagaimana menyintai dirinya, klop sudah. Adapun kebelakangkan perbedaan, kedepankan persamaan, ya nunggu waktu. Nah, nunggu waktu untuk tergeseklah perbedaan menjadi api kebencian, bakar dengan api permusuhan. Maka di sini bahwasanya umat Islam wajib untuk bersatu, satu yadan, di sini satu tangan artinya secara zahir. Hati yang satu, batinnya pun demikian. Bukan seperti persatuannya orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir dan yang semisalnya. Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bisa bersatu, rukun bersama dan lain sebagainya, padahal hati mereka centang renang. Aslinya seperti itu. Tidak ada sayang yang seperti ini. Nah, Maka itu bukan persatuan yang diinginkan oleh persaudaraan imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Karena ya ini persatuan, persaudaraan yang berangkat dari hati, yang satu sama lain saling menyintai. Kemudian barakallahu fikum, yang ketujuh, istimal mayakunu bihil atfu fi asali bil kalam fi kaulihi li akhi. Ini ada pelajaran bagi kita, adab di dalam berbicara, adab di dalam mengajar, menggunakan mayakunu bihil atf, apa yang bisa menyentuh perasaan. Fi asali bil kalam, di dalam metode berbicara, uslub. Fi qawlihi li akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilih mengatakan hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyintai pada saudaranya. Karena kalau seorang yang beriman itu dikatakan ini saudaramu, tersentuh perasaan saudaraku, harus aku perhatikan, harus aku jaga, harus aku lindungi. Kenapa? Saudaraku. Walau syak, kalau saja Nabi SAW mau, laqala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mu'min ma yuhibbu li nafsi. Nabi bisa katakan tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menyintai orang yang beriman sebagai, yakni dengan apa yang dia cintai untuk dirinya. Tapi Nabi ganti lil mu'min di sini dengan yang pantas, yang lebih mengenal, lebih membangkitkan perasaan kalau orang yang beriman itu bukan sekedar teman tapi saudara. Maka Nabi SAW katakan hatta yuhibba li akhihi. Maka di sini kita dituntut untuk memilih kosakata yang kita gunakan lebih-lebih ketika menasehati orang, mengajari orang. Misalnya ada orang melanggar suatu amalan, melanggar suatu larangan dari syariat, bukan langsung ditegur, mau melanggar ya, kafir kamu, ahlul bid'ah kamu, ahlul ahwa kamu. Mestinya pakai uslub. Ketika salah ditanya, tadi begini salah atau benar? Oh salah. Kenapa salah? Nah, ditunggu. Jadi bukan langsung dihukumi, ditanya, diarahkan, dibimbing. Seperti itu. Kemudian, lakinahu qala li akhi. Nabi SAW menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi isti'tafan lil insan ayuhibba lil mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Karena supaya lebih tersentuh perasaan seorang untuk menyintai sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya, dengan diingatkan mukmin yang lain itu saudaramu. Nah, tersentuh perasaannya. Seperti kita misalnya mengingatkan kita punya anak dua, laki semua, gelut. Nah, punya nama satu Ahmad, satu Muhammad. Ahmad nyerang. Jangan serang Muhammad. Ini akan beda dengan ketika bapaknya mengatakan sayangi adikmu nak. Jangan serang Muhammad, ini Muhammad sama Ahmad yang kelahi. Tapi ketika bapaknya melarangnya, bukan jangan serang Muhammad tapi, nak, Ahmad, sayangi adikmu. Kalimat adik tadi akan memberikan perasaan, ini adikku. Harus disayang, bukan diserang. Lain, padahal sama-sama mencegah. Ahmad, jangan serang Muhammad. Sama-sama mencegah, tapi dengan Ahmad, sayangi adik. Ini lebih mengena yang ini. Kenapa? Ini diingatkan, itu adikmu. Kamu mestinya sayangi, bukan pukuli. Yang seperti ini, orang tua harus pinter. Namun yang seperti ini sulit muncul ketika kita marah. Nah, mestinya naam, misalnya negur, ya, coba hati-hati, dipikir dulu. Ini lebih baik daripada otakmu di mana. Nah, ditaruh mana otakmu? Nah, kalau sudah marahan gitu. Matanya di mana? Nabrak-nabrak. Ini lebih alon-alon. Nah, ya, pelan-pelan. Nabrak sakit toh jidatmu. Nah, ini lebih mengena suruh pelan daripada matanya di mana? Enggak punya mata. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu barakallahu fikum di dalam lebih-lebih dalam perkara agama. Dalam perkara dakwah. Jaga lisan ini dari kejelekan. Jaga lisan dari menghujat. Sekalipun pada orang yang pantas dihujat. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang bijak tidak mengurangi bobot kritikan. Tapi sopan. Ini lebih mengena, menyentuh perasaan. Membangkitkan orang untuk senang. Daripada hujatan dan celaan. Maka dari itu barakallahu fikum. Nabi SAW membimbingkan kepada kita pilih ucapan, kalimat yang kita sampaikan dalam menasihati, dalam menyalahkan, dalam mengkritik, kalimat yang menyentuh perasaan. Insyaallah seperti itu. Bukan barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang akhirnya memancing orang. Begitu ucapannya, lebih-lebih ini keluar dari lisan seorang dai. Yang kena bukan dia. Seperti itu dakwah, seperti itu Islam, seperti itu ini dan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa faedah yang ada di dalam hadis, yakni 7 faedah, insyaallah ta'ala. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, yakni memperbaiki kepedulian kita kepada saudara-saudara kita sesama mukminin muslimin, untuk peka dan menumbuhkan semangat kita menyukai pada mereka apa yang kita sukai pada diri-diri kita. Jauh dari sikap senang akan apa yang tidak kita sukai menimpa mereka. Baik dengan doa, baik dengan bantuan, baik dengan sokongan. Dari apa yang kita bisa untuk membuat mereka yang sedih, senang. Sebagaimana kita senang. Kalau kita pas sedih ada yang memperhatikan, menghibur. Demikian seterusnya. Kemudian juga barakallahu fikum menjaga persatuan umat Islam ini dengan menjaga keimanan. Karena sungguhnya keimanan itu yang menumbuhkan perasaan saling sayang menyayangi. Yang sayang menyayangi ini adalah modal utama dari ta'aluf, ikhtilaf. Yani apa? Persatuan dari umat itu sendiri. Kemudian juga memilih kata-kata yang bijak di dalam mengajak, di dalam melarang, di dalam menyalahkan, bahkan mengkritik. untuk memakai ucapan-ucapan yang menyentuh perasaan seorang, dirasa juga enak, bagus, mengundang simpati orang, bukan mengundang kebencian orang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.